namanya Honda Petung. Kalau diproduksi lagi bukan Petung ya, Bapak. Ya, serongewuan berarti. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay al-umurul lati tahtaju ila istisyaratin wa nadharin wa fikrin. Fa inna fil istisyarati minal fawaid wal masalih ad-diniyah wad dunyawiyah ma la yumkinu hasruhu. Kata Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, perkara-perkara atau masalah yang membutuhkan musyawarah, pemikiran dan pertimbangan, maka mengajak orang lain untuk membicarakannya akan membawa banyak maslahat, faedah, manfaat dunia dan akhirat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Yang tidak terhitung jumlahnya. Yang seperti ini dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah perjanjian Hudaibiyah dari sahabat Miswar bin Makhramah, kata beliau, "Falamma faragha min qadhiyatil kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu tsumma hliku." Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ketika itu Rasulullah ingin melaksanakan ibadah ke Mekah. Tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaibiyah kepada orang-orang Quraisy, artinya tidak jadi melaksanakan ibadah ke Mekah. Setelah selesai menulis surat perjanjian, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya, "Sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih." Kemudian termasuk memilih nada dering juga dimusyawarahkan itu. Seperti ini nada deringnya harus dimusyawarahkan. Tidak pas ini. Nada dering ini kan? Tambah besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang hewan-hewan yang kalian bawa disembelih. Kemudian cukurlah rambut kalian." Qala fa wallahi ma qama minhum rajul. Kata Al-Miswar bin Makhramah, demi Allah, tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit melaksanakan perintah Nabi ketika itu. Nah, tidak ada seorang pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri. Sampai Nabi Muhammad alaihi salam mengucapkan 3 kali tetap tidak ada yang bangkit berdiri. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Setelah melihat tidak ada seorang pun sahabat yang bangkit berdiri, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam segera masuk ke kemah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi Muhammad alaihi salam. Fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan apa yang beliau alami bersama para sahabatnya. Jadi boleh seorang ustaz gitu, atau siapa saja pengurus pondok atau pengurus yayasan segala macam, pulang ke rumah terus cerita kepada istrinya, "Saya tadi menghadapi masalah begini dan begini, punya pendapat apa tidak? Tadi waktu rapat RT terjadi seperti ini, ada masukan?" Begitu. Artinya istri dilibatkan dalam musyawarah.